الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pembacaan dalam risalah Fusulun fi siyami wa tarawih wa zakah. Beberapa fasal tentang puasa, tarawih dan zakat. Karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan penjelasan muallif tentang fasal yang kedua pada risalah ini yaitu fi hikamis siyam wa fawaidih. Tentang hikmah-hikmah berpuasa dan faedah-faedah berpuasa. Sekarang kita masuk fasal yang ketiga. Qala al-muallif Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Al-fasl ats-tsalits, fasal yang ketiga, fi hukmi siyamil mariid wal musafir. Hukum puasanya orang yang sakit dan orang yang safar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra." Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, kemudian dia berbuka, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain di luar Ramadan. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan pada kalian. Di dalam ayat ini Allah berikan keringanan pada dua golongan, orang yang sakit dan orang yang safar, boleh berbuka di bulan Ramadan dan menggantinya di luar Ramadan. Kata beliau, wal maridu ala kismain. Orang yang sakit ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, man kana maraduhu laziman mustamirra. Barang siapa yang sakitnya terus menerus, lazim. La yurja zawaluh. Tidak diharapkan lagi kesembuhannya, hilangnya sakit yang berbahaya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa sembuh dari penyakit tersebut. Kasaraton, misalnya penyakit kanker, seperti penyakit kanker. Fala yalzamu shaum, orang yang seperti ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apabila penyakitnya terus-menerus dan tidak diharapkan kesembuhannya, penyakit yang berbahaya. Li'anna laysa lahu halun yurja fiha an yaqdira 'alayh. Karena dia tidak memiliki keadaan yang diharapkan dia mampu untuk berpuasa padanya. Sakitnya terus-menerus. Tidak diharapkan dia punya kemampuan, punya keadaan sembuh nabi sehingga bisa berpuasa. Maka dia tidak wajib untuk berpuasa yang seperti ini. Walakin yut'imu an siyami kulli yawmin miskina. Akan tapi dia menggantinya dengan memberikan makan. Pengganti puasa setiap hari memberikan makan kepada satu orang miskin. Jika selama satu bulan, 30 hari dia tidak mampu untuk berpuasa, berarti memberikan makan kepada 30 orang miskin. Setiap satu harinya memberikan makan, menggantinya dengan memberikan makan satu orang miskin. Imma bi an yajma'a masakina bi 'adadil ayyam. Apakah memberikan makan dengan mengumpulkan orang-orang miskin sesuai dengan jumlah harinya? Jika satu bulan 30 hari berarti mengumpulkan 30 orang miskin. Jika misalnya dia mampu puasa 10 hari, kemudian 20 harinya dia tidak mampu berpuasa, berarti mengumpulkan orang-orang miskin sebanyak 20 hari sesuai dengan jumlah harinya. Fayu'ashihim aw yughaddihim, memberikan makan kepada mereka, namun dikumpulkan orang miskin tersebut, diberikan makan malam atau makan siang. Makan siang tentunya di luar Ramadan. Yughaddihim. Kama kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengumpulkan semuanya dan memberikan makan sekaligus. Yaf'alu hina kabura. Beliau melakukan hal ini, mengganti puasanya dengan bayar fidyah, berikan makan setiap satu harinya untuk orang miskin. Beliau melakukan hal ini ketika beliau sudah lanjut usia. Dikumpulkan semuanya dan diberikan makan sekaligus satu kali sesuai dengan jumlah harinya. Wa imma an yufarriqa ta'aman 'ala masakin. Atau boleh juga membagi-bagi makanan untuk orang-orang miskin bi'adadil ayyam, sesuai dengan jumlah harinya yang dia tidak berpuasa padanya. Membagikan makanan kepada orang-orang miskin sesuai dengan jumlah harinya. Likulli miskinin rubu'u sha'in nabawi. Setiap satu orang miskin diberikan seperempat sha' nabawi. Seperempat sha' nabawi. Seperempat sha' sama dengan satu mud nabawi, karena satu sha' itu empat mud. Satu mud gabungan dua telapak tangan orang dewasa. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Seperempat sha' nabawi au ay ma yazinu nisfa kilo wa asyrata ghiramat. Minal buril jayyid. Atau dengan timbangan beratnya setengah kilo, 10 gram dari bur yang bagus, gandum yang bagus, sekitar 510 gram dari gandum yang bagus. Ini ya mak, kurang lebihnya nam. Karena sebenarnya dalam permasalahan ini, fidyah bagi yang tidak mampu berpuasa itu hanya ditentukan jumlah penerimanya. Adapun takaran yang harus dikeluarkan itu tidak ditentukan. Sehingga cukup memberikan makanan yang mengenyangkan dia. Atau seperti yang sebenarnya mu'alif sini, sekitar seperempat sha' nabawi. Atau dengan timbangan sekitar 510 gram gandum yang bagus. Dari makanan pokok yang ada di tempat tersebut. Misalnya dari daerah kita, misalnya dari beras. Tidak mengapa. وَيَحْسُنَ أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُ مَا يَأْدِمُهُ. Dan bagus diberikan juga lauknya. Dijadikan lauk untuk makan bersama makanan pokok tersebut. مِنْ لَحَمٍ أَوْ دُهْنٍ. Apakah itu daging atau minyak. Nah, ini cara berfidyah. Bisa dengan makanan yang sudah masak, sudah jadi, tinggal diundang makan. Bisa juga dalam bentuk masih makan pokok, namun belum dimasak, masih mentah. Mereka yang mengolah sendiri nanti. Penerima orang miskin yang mengolah sendiri. Wa mithlu dzalikal kabir al-ajizu 'anil shaum, sama dengan hal itu, sama hukumnya seperti orang yang sakit yang terus-menerus tidak diharapkan kesembuhannya. Itu orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Sudah tua, nah lanjut usia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka dia tidak wajib berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Setiap satu hari diganti dengan memberikan makan seorang miskin. Fayut'imu an kulli yawmin miskina, yaitu memberikan makan setiap harinya seorang miskin. Ini jika dia mampu. Adapun jika dia tidak mampu, misalnya lanjut usia, dia juga fakir, tidak memiliki harta untuk membayar fidyah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika dia memang tidak mampu, maka gugur kewajiban itu dia. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Ini keadaan sakit yang pertama. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang terus-menerus. Maka dia tidak wajib berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Sama dengannya untuk orang yang sudah tua lanjut usia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Mengganti puasanya dengan fidyah. Kemudian jenis penyakit yang kedua, atsani man kana maradhu tari'an. Barang siapa yang sakitnya tari', muncul tidak terus-menerus. Terjadinya tidak terus-menerus. Ghaira ma'usi min zawali, tidak putus asa dari hilangnya. Kemungkinan besar nanti bisa sembuh dari penyakit tersebut. Kal humma wa syibiha, misalnya sakit demam dan yang semisal dengannya. Jadi penyakit-penyakit yang tidak berbahaya, kemungkinan besar bisa sembuh. Bismillah. Walahu thalathu halat. Yang seperti ini, penyakit yang tidak terus-menerus, yang masih diharapkan bisa sembuh, ini memiliki tiga keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, alla yashuqa 'anil shaum, tidak berat atasnya untuk berpuasa. Wala yadur, dan tidak membahayakan dia. Sakitnya, apabila dia berpuasa, tidak memberatkan dia, dan tidak membahayakan. Tidak ada pengaruhnya dengan puasa. Fajibu 'anil shaum. Maka seperti ini wajib untuk berpuasa. Li'annahu la udhra lahu, tidak ada udzur bagi dia. Sakit yang ringan. Misalnya pilek. Sakit pilek, sakit batuk ringan misalnya. Dia berpuasa tidak memberatkan dia dan tidak membahayakan dia. Maka yang seperti tetap wajib berpuasa. Al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua, an yashuqa 'anhu shaum wa la yadurru. Berat bagi dia berpuasa namun tidak membahayakannya. Dia sakit, jika dia berpuasa dalam keadaan sakit tersebut akan memberatkannya, namun tidak sampai membahayakannya, tidak sampai memudaratkannya. Fayukrahu lahu shaumu lima fihi min al-'udul 'an rukhsatillahi ta'ala. Maka dimakruhkan bagi dia berpuasa karena udul, berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berikan keringanan, bisa berbuka, mengkodoknya di hari yang lainnya. Malishqaqi 'ala nafsi, demikian juga memberatkan dirinya. Mempersulit, memberatkan dirinya. Sehingga lebih afdal bagi dia adalah berbuka dan mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Ini keadaan yang kedua. Sakit, apabila dia berpuasa memberatkan dia, mengalami kesulitan. Akan tapi tidak sampai membahayakannya. Maka dimakruhkan bagi dia untuk berpuasa. Seandainya berpuasa, sah puasanya. Namun lebih afdal bagi dia adalah berbuka dan mengqadanya di luar Ramadan. Al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga. An yadurrahu shaumu, membahayakan dia berpuasa. Sakit, jika berpuasa akan membahayakannya. Bisa jadi akan mati kalau berpuasa. Penyakitnya misalnya harus makan setiap berapa jam misalnya. Harus makan atau minum, tidak bisa tidak. Kalau dia tidak makan atau minum dalam waktu yang lama, bisa membahayakan dia. Yang seperti ini, fayharum 'ala an yasum, haram bagi dia untuk berpuasa. Lima fi min jalbid darar 'ala nafsih, karena akan mendatangkan bahaya terhadap dirinya. Akan membahayakan dirinya. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa, An-Nisa ayat 29, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguhnya Allah sayang terhadap kalian. Wa qala, dan juga Allah berfirman, "Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Janganlah menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Wa fil hadits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "La darara wa la dhirar." Tidak ada bahaya, baik yang tidak disengaja maupun disengaja, tidak diperbolehkan. Ad-darar, perbedaan darar dengan dirar, kata Syekh Utsaimin. Ad-darar yahsul biduni qasdin wal mudharah biqasdin. Darar, bahaya yang terjadi tanpa disengaja. Adapun dirar, disengaja. Kedua-duanya ditiadakan, dilarang dalam agama ini. Dalil-dalil ini sangat jelas, dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, mencelakakan dirinya. Masuk dalam hal ini seperti yang beliau sebutkan ini. Orang yang sakit, apabila dia berpuasa, akan membahayakannya. Apakah memperparah sakitnya atau bisa membuat dia meninggal, maka haram baginya untuk berpuasa. Demikian juga masuk dalam hal ini, dalam ayat-ayat ini, membunuh diri. Masuk dalam larangan ayat-ayat ini. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Membunuh diri, ini dilarang dalam Islam. Bertentangan dengan Islam. Walaupun misalnya niatnya baik, ingin berjihad yang semisalnya, namun jalannya salah. Dalam satu amalan, tidak cukup sebatas niat yang baik. Niat yang baik dan amalannya juga harus baik. Harus terkumpul dua-duanya. Niat yang baik dan amalannya pun juga baik sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraj Ibnu Majah wal Hakim. Hadits ini riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, "Walahu turukun yuqawi ba'daha ba'dhan." Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan, sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Wa yu'rafu daru shaumi 'ala al-marid, dan diketahui bahayanya berpuasa atas orang yang sakit. diketahui apakah puasa membahayakan dia ataukah tidak. Cara mengetahuinya adalah imma bi ihsasihi bi dharari bi nafsihi. Apakah orang sakit tersebut merasakan bahaya terhadap dirinya? Dia sendiri merasakan ketika dia berpuasa, dia rasakan semakin membahayakan diri dia. Dirasakan langsung oleh orang yang sakit dengan dia berpuasa, misalnya keadaannya semakin memperburuk keadaannya. Wa imma bi khabari tabibin mauthuqin bih, atau dengan berita dokter yang terpercaya. Dokter yang terpercaya, tempat dia periksa penyakitnya, menyampaikan kepada dia bahwasanya penyakitmu ini tidak boleh berpuasa. Kapan kamu berpuasa akan membahayakan dirimu. Maka dalam keadaan seperti ini dia tidak boleh berpuasa. Dia harus berbuka dan mengkodoknya nanti, ketika dia sudah sembuh baru mengkodoknya di luar Ramadan. Penyakitnya masih diharapkan bisa sembuh. Wa mata aftara al-maridu fi hadzal qism, kapan seorang yang sakit dia berbuka pada bagian ini, sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Fa inna yaqdi 'adad al-ayyam allati aftaraha idza 'ufi, maka dia mengqadha sesuai dengan jumlah hari yang ia berbuka padanya, mengqadhanya apabila sudah sembuh. Misalnya sakitnya selama 10 hari, kemudian selama 10 hari tersebut dia tidak berpuasa, nanti ketika sudah sembuh di luar Ramadan, dia mengqadha sesuai dengan jumlah harinya, mengqadhanya 10 hari. Fa in mata qabla mu'afatih saqata anhu liqada'il marid. Li'anna fardhu an yasuma iddatam ayyamin ukhar wa lam yudrikha. Dan jika dia meninggal sebelum sembuh, maka gugur kewajiban mengqadha bagi orang yang sakit. Jika diperkirakan penyakitnya bisa sembuh, namun ternyata sakitnya terus berlanjutan sampai ia meninggal, belum sempat, belum ada waktu untuk mengqadhanya, maka gugur kewajiban untuk mengqadha bagi dia. Li'anna fardhu an yasuma iddatan min ayyamin ukhra, karena kewajiban dia adalah mengqadha di hari-hari lain di luar Ramadan. Walam yudrik, dan dia tidak mendapatkan waktu tersebut. Kewajibannya adalah mengqadha di luar Ramadan. Dan dia belum mendapatkan waktu tersebut. Belum sembuh, sudah meninggal. Maka gugur kewajiban mengqadha. Demikian juga bagi walinya, keluarganya, apakah disyariatkan mengqadha puasanya, menggantikan puasanya, berpuasa diniatkan pahalanya untuk dia. Jika keadaannya seperti ini, meninggal belum sembuh, belum mendapatkan waktu untuk bisa mengqadha, belum mendapati waktu kewajiban mengqadha, maka tidak disyariatkan pula bagi walinya untuk berpuasa menggantikannya. Karena dia belum mendapati waktu diwajibkannya mengqadha. Adapun jika dia telah mendapati waktu kewajiban mengqadha, namun dia menunda untuk mengqadhanya lewat sebulan, dua bulan, tiga bulan, kemudian dia meninggal, dan dia sudah mendapati waktu kewajiban mengqadha, maka ini disyariatkan bagi walinya untuk berpuasa, menggantikan puasanya. Sunnah bagi walinya, bagi keluarganya. Nah, ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullah, ini keadaan orang yang sakit. Nah, ada dua jenis macam penyakit. Nah, ada yang masih, ada yang tidak diharapkan kesembuhannya terus-menerus, dan ada yang masih diharapkan kesembuhannya. Ada pun yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Ada pun yang diharapkan kesembuhannya, ini ada tiga keadaan. Yang pertama, puasa tidak memberatkannya dan tidak membahayakannya, maka tetap wajib berpuasa. Yang kedua, berpuasa memberatkannya namun tidak membahayakannya. Ini dimakruhkan untuk berpuasa. Lebih afdol berbuka dan mengqadanya di luar Ramadan. Yang ketiga, jika berpuasa akan membahayakannya, maka ini haram untuk berpuasa sampai dia sembuh. Ketika dia sembuh barulah mengqada sesuai dengan jumlah harinya di luar Ramadan. Namun jika ternyata dia meninggal sebelum sembuh, meninggal belum mendapatkan waktu untuk mengqada, maka gugur kewajiban untuk mengqada karena dia tidak mendapati waktu kewajibannya. Kemudian berikutnya, wal musafiru ala qismain, orang yang safar ada dua macam. Ahaduhuma man yaqsudu bi safarihi tahayyula 'anil fitr. Yang pertama, mereka yang safar tujuannya melakukan tipu daya, hilah, agar bisa berbuka, agar bisa tidak berpuasa. Ini sebenarnya tidak ada tujuan dia untuk safar, tidak ada keperluan untuk safar. Safarnya supaya apa? Supaya bisa tidak berpuasa. Dia safarnya supaya punya hilah, tipu daya, agar mendapatkan keringanan bisa tidak berpuasa. Seperti ini, fala yajuzu lahul fitr, tidak boleh berbuka. Tidak boleh berbuka. Li'anna tahayyul 'ala faraidillah la yuskituha. Karena hilah, tipu daya untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah tidak bisa menggugurkan kewajiban tersebut. Jika safarnya tidak ada keperluan, kebutuhan, dia safar sebatas hilah tipu daya agar bisa berbuka, agar bisa tidak berpuasa, maka seperti ini tidak boleh berbuka, tetap harus berpuasa. Asani, keadaan yang kedua, man layak sudu dzalika, dia tidak bermaksud hal itu. Dia safar memang ada kebutuhan, ada hajah. Dia safar memang ada keperluan. Apakah misalnya berdagang, berobat, ziarah kerabatnya, atau ada pekerjaan atau yang lainnya. Dia safar memang ada hajah, ada kebutuhan, keperluan. Bukan niatnya hilah. Falahu thalathu halat. Maka yang seperti ini ada tiga keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, an yashuqa 'alaihi shaumu masyaqqatan syadidah. Berat bagi dia berpuasa, masyaqqah yang sangat, sangat memberatkan bagi dia apabila berpuasa dalam safarnya. Fayahrumu 'ala an yashum, maka orang yang seperti ini jika dia berpuasa mengalami kesulitan yang sangat, haram baginya untuk berpuasa. Ya, bila dia berpuasa dalam safar akan mengalami kesulitan yang sangat sulit, akan sangat memberatkan dia, maka haram bagi dia untuk berpuasa. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwatil fath shaiman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pada perang Fathu Makkah, pada tahun berapa Fathu Makkah? Tahun 8 Hijriah. Ketika itu beliau berpuasa. Fabalagu an-nasa qad syaqa 'ani musyam. Sampai kepada beliau bahwasanya manusia, para sahabat, qad syaqa 'ani musyam, berat bagi mereka berpuasa dalam peperangan tersebut. Akan buat mereka lemah dalam perangan, bisa-bisa mereka akan kalah dalam pertempuran. Wa anam yanzuruna fima fa'ala, fima fa'al, dan mereka menunggu melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti perbuatan Rasulullah. Rasulullah tetap berpuasa, mereka juga tetap berpuasa. Jika Rasulullah berbuka, barulah mereka ikut membatalkan puasanya. Nah, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-'asr fashribah. Maka beliau pun memanggil, minta didatangkan satu gelas air setelah asar, setelah salat asar. Kemudian beliau minumnya. Wan nas yanzurun, dan kaum muslimun, manusia, melihat beliau berbuka, membatalkan puasanya. Faqah, maka dikatakan kepada beliau, inna ba'dhan nas yusaqu. Sesungguhnya sebagian manusia mereka tetap berpuasa. Padahal puasa memberatkan mereka, sangat memberatkan dalam peperangan. Butuh kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Disamakan kepada beliau, sebagian pasukan, sebagian kaum muslim tetap berpuasa, tidak berbuka. Faqal, maka Rasul menyatakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka itu bermaksiat, mereka itu bermaksiat. Karena puasa dalam keadaan tersebut mengalami masyaqah syadidah, kesulitan yang sangat, sesuatu yang sangat memberatkan. Apabila tetap berpuasa, maka mereka bermaksiat. Haram untuk berpuasa dalam keadaan seperti ini. Wajib berbuka dan mengqadanya di luar Ramadan. Ini keadaan yang pertama dari keadaan musafir. Apabila berpuasa dalam safarnya, akan sangat memberatkannya, akan mengalami kesulitan yang sangat. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus berbuka. Haram berpuasa. Nah, masih ada penjelasan beliau berkaitan dengan fasal yang ketiga ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu.